Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam hadis yang ke-120 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa tidaklah Nabi SAW salat melakukan sebuah salat ba'da an nazalat setelah turunnya kepada beliau surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha, kecuali Nabi mengucapkan dalam salatnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, bahwa Rasulullah SAW banyak mengucapkan dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Pada hadis ini Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan bahwa setelah turun surat An-Nasr idza jaa nasrullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan suatu salat kecuali membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, yakni ketika rukuk dan ketika sujud. Ya, dalam lafal yang lain beliau banyak membaca bacaan tersebut. Jadi ini kalau begitu hadis yang menerangkan kepada kita tentang salah satu bacaan rukuk dan sujud, dan dalam hal ini sama bacaannya baik ketika rukuk maupun sujud, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Di samping kalau begitu bacaan-bacaan yang lain, ya, seperti yang kita ketahui, kalau rukuk subhanarabbiyal azim atau subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, kalau sujud subhanarabbiyal a'la atau subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Semua adalah riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi, sehingga kita dibolehkan memilih salah satu dari bacaan-bacaan tersebut ketika kita sholat. Semuanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini seperti disebut oleh ulama, perbedaan ini disebut dengan ikhtilaf tanawwu'. Ya, perbedaan keberagaman, beragamnya doa yang semuanya sahih. Dan disebut pula di sini oleh para ulama bahwa tata cara kita membaca bacaan-bacaan itu adalah dengan bergantian. Tidak kita gabung, tapi kita terkadang membaca ini, terkadang membaca itu. Karena Nabi juga seperti itu. Bukan kita membaca misalnya subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma rabbana. Bukan digabung begitu. Tapi terkadang ini, terkadang itu, ya. Kemudian terkait dengan surat An-Nasr yang tadi disebutkan, kenapa dan apa kaitannya antara bacaan ini dengan surat An-Nasr? Karena di surat An-Nasr itu, kalau kita perhatikan, ya, idza ja'a nasrullahi wal fath, kalau datang pertolongan Allah dan al-fathu, yakni apa, ditaklukkannya, ya, ke wilayah-wilayah kemenangan. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke agama Allah ini dengan bergelombang-gelombang. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, memuji Allah dengan mensucikan Allah dengan memujinya, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, semuanya Allah SWT maha penerima taubat. Nah, ini terkandung di sana apa? Perintah dari Allah SWT. Kalau sudah kondisi seperti itu, ya, kemenangan-kemenangan didapatkan, orang-orang mulai masuk ke dalam agama ini berbondong-bondong. Nah, ini adalah pertolongan Allah SWT. Maka bertasbihlah, sucikan Allah dengan memujinya. Nah, di sini maka dipraktekkan oleh Nabi dalam sholat dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, dengan memuji engkau, ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Nah, karena dalam ayat apa? Wastaghfir, dan mintalah ampun kepada Allah. Jadi ada perintah mensucikan Allah, memujinya, dan perintah apa? Minta ampun. Nah, ini dipraktikkan oleh Nabi dalam sholat itu, sehingga ketika baca dalam bacaan ruku dan sujud, baca ini, ya Allah, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, dengan memujimu, maka faghfirli, Allahumma faghfirli, ampunilah aku. Nah, setelah turun ayat ini, maka Nabi selalu berdoa atau membaca dengan bacaan ini. Dikatakan di sini di setiap sholat atau sering, ya, mungkin Allah alam terkadang yang lain, yang lebih sering dibaca adalah bacaan ini. Dan kalau didalami lagi, ini adalah sungguhnya sudah pertanda apa, dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah bertanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah mendapat kemenangan, ya, orang-orang sudah mulai sadar masuk Islam, kemudian perintahnya sudah apa, wastaghfirhu, mohon ampun kepada Allah, ya. Nah, karena amalan-amalan yang kita lakukan sekalipun itu amalan yang baik, tapi tetap saja mungkin ada kurangnya, maka kita mohon ampun kepada Allah. Makanya kalau sholat, setelah selesai sholat baca istighfar, astagfirullah, itu sudah pertanda apa, dekatnya atau akhir dari ajal Rasulullah SAW. Makanya suatu saat Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat-sahabat dan beliau bertanya, menurut kalian surat ini pertanda apa, tafsirnya apa? Para sahabat yang menyebutkan macam-macam tafsir, ya, artinya yang kami pahami begini, begini, begini, begini. Umar radhiyallahu anhu masih kurang pas dengan apa yang mereka sebutkan. Ada sesuatu yang belum mereka sebutkan. Maka Umar mengatakan kepada Ibnu Abbas, pada Ibnu Abbas ketika itu umurnya lebih muda dibanding sahabat-sahabat yang lain. Tapi Ibnu Abbas punya keistimewaan. Beliau memang didoakan oleh Rasulullah supaya mengetahui tafsir. Maka Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, menurut engkau apa tafsir surat ini? Beliau menjawab, ini adalah pertanda dekatnya ajal Rasulullah. Ya, ini pertanda dekatnya ajal Rasulullah. Kata Umar, saya pun tidak memahami kecuali itu, seperti yang kau pahami. Dan memang, ya, dengan turunnya ayat ini, tidak lama kemudian datanglah ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada hadis ini, yang jelas bahwa di dalam hadis ini ada tuntunan, yaitu bacaan Subhanakallahumma rabbana walhamdika Allahumma ghfirli dalam rukuk dan sujud. Kemudian beralih kepada hadis berikutnya, babu al-witr, bab salat witir. Al-hadithul hadi wal isrun ba'dal mi'ah, hadith yang ke-121. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa 'ala al-minbar ma tara fi salati al-layl qala mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subha salla wahidatan فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau saat itu di atas mimbar. Orang itu berkata, ma tara fi salatil lail, apa menurut anda tentang sholat malam? Yani bagaimana tata caranya? Qala, beliau menjawab, matna matna, dua rakaat dua rakaat. Dan apabila salah satu dari kalian khawatir datang waktu subuh, shalla wahidatan, maka dia sholat satu rakaat. Fa'autarat lahu ma shalla, maka dia menutup dengan witir salat yang telah dia lakukan itu. Ya. Dan beliau mengatakan juga, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra, jadikan akhir dari salat kalian di waktu malam itu salat witir. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang sholat witir, ya. Jadi bab kita sekarang bab sholat witir. Seperti yang kita dengar di sini bahwa sahabat tersebut radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat witir, lalu beliau menjawab bahwa tata caranya adalah dua rakaat dua rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Kalau khawatir subuh, witirnya satu rakaat saja. Dan di sini Nabi SAW mengatakan bahwa hendaknya sholat malam kalian ditutup dengan witir. Jadi ada beberapa hal di sini terkait dengan sholat witir ini. Sebelum kita lebih lanjut terangkan tentang hadis ini, terlebih dahulu tentang sholat witir, apa hukum sholat witir itu? Para ulama berbeda pendapat tentang sholat witir. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak wajib, tapi itu adalah termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya. Kenapa tidak wajib? Karena ada beberapa riwayat yang menunjukkan seperti itu. Ya. Disebutkan dalam suatu riwayat, laisal witru bihatmin kahayatil maktubah, bukanlah witir itu suatu hal yang wajib seperti sholat maktubah, sholat fardu. Ya. Jadi itu riwayat yang jelas bahwa sholat witir tidak wajib. Namun tadi kita sebut bahwa witir adalah termasuk sunnah yang muakkadah. Kenapa? Karena Nabi selalu melakukannya, dan untuk Nabi bahkan Allah alam, saya ingat saya, itu hal yang harus dilakukan, kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan qumil laila illa qalila, bangunlah engkau dari waktu malam ini kecuali sedikit, nisfahu aw inqus minhu qalila, dan seterusnya dalam surat Al-Muzammil. Dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah engkau sebagai amalan tambahan bagimu. Nah, ini untuk Nabi jelas ada perintah-perintah khusus, tapi untuk umatnya kita apa sebutkan tadi bahwa ada riwayat yang menunjukkan itu tidak wajib. Dan disebut pula oleh Nabi SAW bahwa ini adalah da'bu as-salihin, ya, kebiasaan orang-orang yang soleh, sehingga memang sampai waktu safar pun Nabi tidak meninggalkan sholat witir. Kemudian di sini dalam hadis ditanyakan kepada Nabi tentang sholat malam, beliau menyebutkan bahwa sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Yes, itu yang paling utama. Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Apakah boleh empat rakaat, empat rakaat? Sebagian ulama membolehkan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau termasuk yang berpendapat bolehnya empat rakaat, empat rakaat. Ya, karena hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim dan yang lain, ya, Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW salat empat rakaat, salla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Empat rakaat boleh lakukan, jangan kamu tanya bagusnya sholat beliau dan panjangnya sholat beliau dan seterusnya. Jadi disimpulkan oleh sebagian ulama boleh langsung empat rakaat. Namun yang lebih utama atau yang afdal adalah dua rakaat, dua rakaat, karena secara ucapan Nabi mengatakan seperti itu, hadis qauli, ya kan. Kalau yang empat rakaat itu fi'li, perbuatan Nabi. Kalau ini Nabi ucapkan, dan sebagai jawaban pada suatu pertanyaan. Bagaimana? Nabi katakan matna-matna, dua rakaat, dua rakaat. Dalam hadis yang lain, beliau mengatakan solatul layli wan nahari, matna-matna. Solat malam dan solat siang, yakni solat-solat sunnah, siang maupun malam itu matna-matna, dua rakaat, dua rakaat. Jadi itu umumnya begitu, ya. Sehingga itu afdal, lebih utama. Kemudian disebutkan di sini kata beliau, kalau khawatir datang waktu subuh, maka sholatlah satu rakaat sebagai witir penutup apa sholat malamnya. Nah, jadi kalau begitu witir boleh hanya satu rakaat, ya. Dan witir ini bisa satu, bisa tiga. Ini adalah sholat yang ganjil. Bisa lima, bisa tujuh, bisa sembilan. Bagaimana kalau satu rakaat ini misalnya dia lakukan tanpa pendahuluan sholat yang lain, tiba-tiba sholat witir cuma satu rakaat, apakah boleh? Nah, ini juga boleh, diperbolehkan, karena dalam hadis yang lain disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man habba an yutira bi khamsin falyaf'al, wa man habba yutira bi thalathin falyaf'al, wa man habba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Siapa yang ingin witir 5 rakaat silakan. Siapa yang ingin witir 3 rakaat silakan. Siapa yang ingin witir 1 rakaat silakan. Nah, ini kemudahan, ya. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi, sekalipun hanya 1 rakaat diperbolehkan. Nah, tentu lebih dari itu ya lebih bagus, apalagi sampai salat malam lengkap yaitu 11 rakaat. dengan witirnya, itu yang tentu afdol dan itu yang dilakukan atau sering dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berikutnya di sini Nabi mengatakan di akhir hadis, ij'alu akhir salatikum min al-lail bil-lail witra. Jadikan akhir dari salat kalian itu di malam hari itu witir, sehingga terpahami bahwa witir itu sebagai penutup. Witir sebagai penutup. Kalau begitu, seolah-olah tidak boleh lagi sholat setelah sholat witir di waktu malam, karena itu sudah penutupan. Dipahami begitu. Namun ternyata di sini Nabi pernah melakukan sholat dua rakaat setelah witir dalam sebuah hadis, sehingga dipahami dari sini bahwa perintah menjadikan witir sebagai penutup ini bukan wajib tapi sunnah. Artinya yaitu diutamakan begitu. Ya, kalau suatu saat kok kita sudah witir kemudian mau sholat lagi, itu masih boleh. Tidak dikatakan haram, tidak boleh menyelisih sunnah, tidak. Tetap masih boleh. Tapi diutamakan memang penutupnya adalah witir. Dan itu mungkin juga terkadang dialami oleh sebagian ya. Sudah sholat witirnya di awal malam. Ternyata bangun tengah malam atau akhir malam, ya mau sholat ini gimana, ini sudah witir tadi, bingung. Boleh sholat lagi, ya boleh sholat lagi, walaupun sudah witir ya sholat sunnah mutlak, ya mutlak kita lakukan. Dan kalau sudah seperti itu, apakah witir lagi? Tidak. Tidak ada witir dua kali dalam satu malam. La witrani fi layla, layla. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya. Kemudian terpahami pula dari hadis yang lalu bahwa akhir daripada sholat witir adalah apa? Waktu fajar. Maka Nabi katakan kalau kalian takut subuh, witirlah satu rakaat. Berarti datangnya subuh adalah akhir dari waktu sholat witir. Ya. Terkecuali sebagian hadis menunjukkan kalau ada orang yang apa namanya, misalnya sedang sholat witir kemudian azannya lanjutkan. Sebagian riwayat menunjukkan bahkan kalau biasa witir kemudian terlewatkan boleh sekalipun setelah azan, ya karena dia terbiasa kemudian kelewatan, ya, dia merasa apa rugi. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan dia boleh melakukan setelah itu. Ya. Kalau tidak salah itu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.